Selanjutnya, dalam amaliah praktek bersyukur, kita diajarkan agar syukur itu dapat dibentukkan dalam 4 hal. Dalam bentuk syukur lisani, 2, syukur badani, 3, syukur hati, dan 4, syukur sosial. Syukur dengan lisan, yaitu mengungkapkan atau menuturkan setiap nikmat yang diperoleh, di mana isi penuturannya menunjukkan bukti penghambaan atau ketundukan kita kepada Allah. Tanpa kekuasaan dan kemurahan Allah, tak mungkin kenikmatan itu akan kita peroleh. Perwujudan dari syukur lisan ini dengan cara memperbanyak tahmid, tasbih, tahlil, dan berzikir dalam makna yang luas. Sedangkan wujud syukur kepada sesama manusia, hendaknya lisan itu selalu bertutur kata dengan yang menyujukkan dan mengembirakan hati pendengarnya. Itulah syukur yang disebut dengan syukur lisani. Sedangkan yang dimaksud dengan syukur badani atau fisik, yaitu dengan cara mengarahkan dan membentuk perilaku fisik kita ke arah kepatutan, tidak berlebih-lebihan dan didasari rasa pengabdian. Pengertian kepatutan di sini dapat bersumber dari kepatutan agama, sopan santun masyarakat dan negara. Misalnya, badan ini sepatutnya dijaga kesehatannya, maka digolongkan orang yang tidak bersyukur bila merusak badannya dengan narkotika umpamanya, narkotik dan sejenisnya. Atau sepatutnya kekuatan fisik yang dipunyai dan segala karunia yang diperoleh dipergunakan dalam rangka memperoleh kebaikan dan kemaslahatan bagi dirinya dan orang lain serta lingkungannya. Itu yang disebut dengan syukur fisik. Adapun yang disebut dan dimaksud dengan syukur dengan hati, yaitu upaya mengkokohkan hati atau bagaimana hati ini tegar dan tidak terpengaruh oleh hal-hal yang hanya nampak menguntungkan dari aspek lahirnya tanpa melihat hakikatnya. Atau suatu upaya konsisten untuk selalu melanggengkan usaha-usaha dan menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diharamkan. Misalnya, dengan meningkatkan kadar iman dan takwanya, tidak takabur, hasud, dan tamak. Ketiga sifat terakhir tersebut harus dihindarkan karena akan membawa kepada bentuk kejahatan-kejahatan berikutnya. Haddatsana Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala thalasun hiya aslu kulli khathiatin fattaquhunna wahdharuhunna iyyakum wal kibara fa inna iblisa hamalahul kibaru ala alla yasjuda li adama wa iyyakum wal hirsa fa inna adama hamalahul hirsu ala an akala minasy syajarati wa iyyakum wal hasada fa inna ibnai adama innama qatala ahaduhuma sahibahu hasadan akhrajahu ibnu asakir. Ibnu Mas'ud bercerita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ada 3 hal yang menjadi sumber atau pangkal dari semua bentuk kejahatan atau dosa, maka hindarilah dan hati-hatilah terhadap 3 hal tersebut. Yaitu pertama, hendaklah kamu hati-hati atas sifat dan perilaku sombong keangkuhan. Karena kesombongan itulah yang menjadikan iblis tidak mau sujud kepada Adam. Kedua, hendaklah kamu hati-hati atas sifat dan perilaku tamak atau serakah. Karena ketamakan atau keserakahan itulah yang menjadikan Adam makan buah dari pohon terlarang yaitu khuldi. Dan yang ketiga, hendaklah kamu hati-hati atas sifat dan perilaku dengki atau hasud. Hanya karena dengki atau hasud itulah yang menjadikan salah satu anak Adam Qabil tega membunuh saudaranya Habil. Jamaah Jumat yang berbahagia, adapun bentuk syukur yang 4, dan ini sangat penting dalam kehidupan kita sebagai masyarakat, yaitu syukur sosial. Syukur sosial adalah suatu bentuk kepedulian atas kondisi dan keberadaan orang lain, khususnya untuk mereka yang hidupnya seperti yang dialami oleh saudara-saudara kita di berbagai daerah yang sedang ditimpa bermacam-macam musibah. Al-Quran menggambarkan bentuk syukur sosial ini antara lain dengan cara menceritakan atau menyebarkan kenikmatan yang telah diperoleh dengan harapan orang lain ikut menikmatinya dan memperoleh kemanfaatannya. Jadi bila seseorang memperoleh anugerah kenikmatan, hendaknya kenikmatan itu tidak dimakan sendiri atau bahkan jangan sampai hanya mengiming-imingi, karena akan berakibat memperlebar kesenjangan sosial, menimbulkan kedengkian, dan ujung-ujungnya adalah kekacauan, disintegrasi, atau bahkan anarki, tidak dipatuhinya norma hukum. Inilah inti dari makna firman Allah dalam surat Ad-Duha ayat 11, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, dan terhadap nikmat Tuhanmu maka hendaklah kamu sebarluaskan. Kaum muslimin rahimakumullah, setelah dan itulah bentuk-bentuk syukur yang harus kita lakukan dan kita tunjukkan. Kita berharap agar keempat model syukur di atas dapat kita terapkan. Yakinlah bahwa perilaku syukur akan membawa kehidupan kita di dunia ini, baik sebagai pribadi atau sebagai bangsa, ke arah kehidupan yang terasa nikmat, damai, dan penuh keberkahan. Sedangkan balasan akhirat yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kita akan dimasukkan dalam kelompok orang-orang pertama yang dipanggil masuk surga. Awwalu man yud'a ilal jannati alhamiduna lillahi ta'ala ala kulli halin, yang maksudnya orang atau kelompok yang pertama-tama diundang Allah masuk ke surga adalah mereka yang selalu memuji, berterima kasih kepada Allah dalam segala bentuk dan wujudnya. Sebagai penutup, marilah kita simak secara seksama bagaimana perwujudan rasa syukur dari junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui sebuah hadis. Radhiyallahu an bercerita, suatu waktu saya mengunjungi rumah Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Wahai Aisyah, beritahu kami sesuatu yang sangat mengagumkan dirimu tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka meneteslah air mata Aisyah sambil berkata, yang mana sih dari keberadaan Rasulullah yang tidak mengagumkan? Aisyah selanjutnya berkata, pada suatu malam beliau Rasulullah menghampiriku dan tidur berdampingan di atas kasurku dalam satu selimut sehingga kulitku bersentuhan dengan kulit beliau. Kemudian beliau berkata kepadaku, wahai putri Abu Bakar, mohon lepaskanlah aku, aku ingin beribadah kepada Tuhanku. Aisyah menjawabnya, sebenarnya aku lebih senang berdekatan denganmu ya Rasul. Kemudian aku melepaskannya, lalu beliau berdiri menuju ke tempat air dan wudu dengan semangat sempurna. Setelah itu beliau sholat, dan dalam sholatnya itu beliau menangis sehingga air matanya menetes ke dadanya. Lalu ruku dan menangis pula. Begitu juga waktu sujud, mengangkat kepala, semuanya sambil menangis. Beliau tidak berhenti sholat sambil menangis itu sampai Bilal datang untuk azan subuh. Saat itulah aku bertanya kepada beliau, ya Rasulullah, ma yubkika waqad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Faqala, afala akunu abdan syakura. Wahai Rasulullah, apa yang menjadikan sholatmu sambil menangis seperti itu, padahal Allah telah memberi jaminan ampunan atas dosa-dosa yang telah lalu maupun yang akan datang? Rasulullah menjawab, apakah jaminan itu menjadikan aku seorang yang tidak mau beribadah dan tidak mau bersyukur? Demikian petunjuk yang telah diberikan oleh Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya marilah kita kembali kepada diri kita masing-masing, mengadakan introspeksi, sampai di mana amalan syukur yang telah kita lakukan, agar iman dan takwa kita dikatakan sebagai iman, kita dikatakan sebagai seorang mukmin yang sempurna. Maka hendaknya kita bisa mengungkapkan rasa syukur atas segala karunia yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dengan pengungkapan syukur yang sebenar-benarnya, dengan empat syukur yang telah kita tunjukkan tadi: syukur lisani, syukur badani, syukur qalbi, dan syukur sosial. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Shadaqallahul 'adzim. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'adzim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadha wastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah ar-rahmatul muhda wan ni'matul musda was sirajul munir. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la